ya, syarahnya. Nah, kemudian berikutnya, qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala, i'lam arsyadaka Allahu li ta'atihi. Ketahuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk, ya, hidayah kepadamu untuk mentaatinya. Innal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah agamanya Ibrahim alaihi salatu wassalam, an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Itu engkau beribadah, engkau menyembah Allah Subhanahu wa taala semata dengan mengikhlaskan agama ini, yaitu ibadah ini hanya kepadanya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-syarih hafizahullah qauluhu i'lam arsyadaka Allah. Beliau menjelaskan makna kalimat i'lam arsyadaka Allah. Beliau mengatakan hadza ka'annahu bidayatu risalatin thalithatin. Apa yang boleh sebutkan di sini adalah seolah-olah beliau memulai risalah, itu pembahasan yang ketiga. Li'annahu madha risalatani, karena telah berlalu dua risalah, itu dua pembahasan. Ar-risalatul ula, pembahasan yang pertama, al-masailul arba'u allati tadammanatha suratul asri, yaitu empat permasalahan yang terkandung dalam surah Al-Asr. Itu yang pertama, apa? Tentang masalah ilmu, ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail, ya. Yang pertama apa? Al-ilmu. Kemudian apa yang kedua? Hah? Apa yang kedua? Al-ilmu. Hah? Al-amal. Kemudian setelah itu apa? Ad-da'wah. Kemudian apa? As-sabr. Naam. Ini apa? Pembahasan yang pertama. Baik. War-risalatu ats-tsaniyatu, kemudian risalah yang kedua, itu pembahasan yang kedua. Yang berikutnya, al-masailu ats-tsalatsu allati sabaqat. Itu apa? Tiga permasalahan yang telah lalu penyebutannya. Apa itu? Apa itu? Hah? Anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, memberikan fasilitas berupa rezeki yang kita butuhkan, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja, meninggalkan begitu saja untuk melakukan apa yang kita mau di muka bumi. Ya, bahkan Allah mengutus kepada kita, bal arsala ilaina apa? Rasulah, bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus ke tengah-tengah kita seorang rasul. Naam. Faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man asahu dakhala an-nar, ya. Itu pembahasan yang lalu. Naam. Siapa yang mentaati rasul tersebut, dia akan apa? Masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadanya, dia akan masuk neraka sebagaimana Allah telah mengutus kepada apa? Fir'aun alaihi la'natullah, seorang rasul. Maka ketika Fir'aun naam mendurhakai rasul yang diutus kepadanya, maka Allah pun menyiksa Fir'aun. Maka demikian pula ketika Allah mengutus ke tengah-tengah umat ini seorang rasul, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka siapa yang mentaati beliau, dia akan masuk surga, dan siapa yang mendurhakainya, maka dia akan masuk neraka. Naam. Kemudian setelah itu apa? Hah? Anna Allah la yardha an yushraka bih. Bahwasanya Allah SWT tidak akan pernah ridha untuk dipersekutukannya, dipersekutukan dengan sesuatu apapun. La malakun muqarrabun, apa? La nabiyyun mursal wala malakun muqarrab. Allah tidak pernah ridha untuk dipersekutukan dengan siapapun, sekalipun dengan seorang nabi yang diutus, bahkan sekalipun dengan malaikat yang terdekat sekalipun. Kemudian yang ketiga apa? Masalah al-bara, al-apa? Al-wala wal-bara. Anna man wahadallaha, ya bahwasanya siapa yang telah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengakui kerasulannya Muhammad, maka dia harus apa? Berlepas diri dari mereka-mereka yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berlepas diri dari kepada orang-orang yang menentang Rasulullah SAW. Intinya apa? Al-wala wal-bara. Nah, itu pembahasan apa? Risalah yang kedua. Nah. Kemudian war-risalatu tsalitsatu, kemudian risalah yang ketiga, yaitu pembahasan yang ketiga, hiya hadhihi. Nah, ini yang beliau akan sebutkan di sini. Nah, tentang al-hanifiyah, millahnya Ibrahim alaihi salatu wassalam. Karena kita telah diperintahkan untuk mengikuti agamanya Ibrahim ya alaihi salatu wassalam. Thumma awhayna ilaika anittabi millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad anittabi, agar engkau mengikuti millata Ibrahim, agamanya Ibrahim. Bagaimana agamanya Ibrahim itu? Nah, ini yang akan beliau sebutkan di sini. Baik. Ar-risalatul rabi'atu, yang risalah yang keempat, wahiyya thalathatul usul, dan ia akan datang insyaallah. Naam. Faqauluhu rahimahullah, maka ucapan beliau rahmatullah alaihi, kalimat i'lam taqaddamal kalamu ala lafziha wa bayanu ma'anaha, telah berlalu pembicaraan tentang kalimat i'lam dan penjelasan makna yang terkandung di dalamnya. Bahwasanya kalimat ini i'lam adalah fi'il amr. Ya, fi'il amr. Kalimat perintah untuk mengilmui. Ya. Taqaddamal kalamu ala lafziha wa bayanu ma'naha. Ya. Naam. Sengaja beliau mendatangkan kalimat i'lam ya supaya untuk memberikan perhatian kepada siapa yang mendengar ataupun membaca ya ucapan beliau di sini, agar kita memperhatikan dengan seksama apa yang akan beliau sebutkan setelahnya. Wal maqsudu minal ityani biha. Kemudian maksud, apa maksud beliau mendatangkan kalimat i'lam ini? Ya. Dan sudah berlalu, maksudnya adalah supaya ya, orang yang mendengar ataupun membaca apa yang boleh sebutkan di sini lebih memperhatikan lagi. Ketika dikatakan i'lam, ketahuilah, maka tentu akan membuat orang penasaran. I'lam, ketahuilah. Orang akan bertanya apa yang perlu diketahui. Sehingga dia akan terus mendengar, menyimak ataupun menyelesaikan bacaannya sampai tuntas. Ya, naam. Qauluhu arsyadakallah, ucapan beliau arsyadakallah, semoga Allah memberikan petunjuk hidayah kepadamu, hadza du'aun minasyaikh rahimahullah, ini adalah doa dari asyaikh, yani Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah, likulli man yaqra'u hadhihi ar-risalah, pada semua orang, untuk semua orang yang membaca risalah ini, itu kitab ini, mutafaqqihan laha, dengan tujuan untuk mengilmuinya, mendalaminya, yatlubul amala biha, yang dengannya dia mencari, menuntut amalan, artinya dia mempelajarinya, memahaminya supaya dia bisa mengamalkannya, yatlubul amala biha ya, bi ayyurshidahullah, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadanya. Wal irsyadu, dan namanya irsyad, kata beliau, huwal hidayatu ila as-sawab, hidayah, petunjuk kepada as-sawab, pada ketepatan, kebenaran, wat taufiqu lil ilmin nafi', ya, dan juga taufik, ya, hidayah, taufik agar Allah memberikannya ke ilmu yang bermanfaat, wal amali salih, dan amalan yang soleh, amalan yang baik. Ini harus gandengan. Al-ilmun nafi' wal amalus shalih. Naam. War rusdu diddul ghayy. Namanya ar-rusdu diddul ghayy. Lawannya al-ghayy. Ghayy itu kesesatan. Naam. Qala ta'ala, Allah berfirman, qad tabayyana ar-rusdu min al-ghayy. Telah jelas ar-rusdu itu jalan petunjuk, min al-ghayy dari jalan kesesatan, jalan yang menyimpang. Jadi ar-rusdu lawannya al-ghayy. Apa itu al-ghayy? Al-ghayy itu kesesatan. Lawannya sesat. Itu ar-rusd. Naam. Wa qala ta'ala wa in yaraw kulla ayatin. Allah mengabarkan tentang mereka. Ya, orang-orang kafir, orang musyrik ataupun orang munafik. Wa in yaraw kulla ayatin, walaupun mereka melihat segala ayat, segala tanda-tanda kebesaran Allah, la yu'minu biha, mereka enggan dan tidak mau beriman terhadap ayat-ayat itu. Wa yarau sabilar rusdi, walaupun mereka melihat jalan yang benar, jalan petunjuk, la yattakhiduhu sabila, mereka tidak mau menjadikannya sebagai jalan yang ditempuh. Itulah keadaannya orang-orang kafir, keadaannya orang-orang musyrikun, keadaannya orang-orang munafik ataupun yang semisal dengan mereka. Dia tahu ini jalan yang benar, ini hak, tapi dia tidak mau tempuh. Na'udzubillah. Naam. War-rusdu huwa dinul Islam. Dan ar-rusdu adalah agama Islam itu sendiri. Wal-ghay dan ghay, jalan kesesatan, dinu Abi Jahlin wa amthalihi, adalah agamanya Abu Jahal dan yang semisal dengannya. Nah, jangan dikira bahwasanya di zamannya mereka ini, mereka tidak melihat bagaimana dalailun nubuwah, tanda-tanda kenabian yang menunjukkan rasanya beliau di atas al-haq. Abu Jahal lihat dari semisal dengannya, tapi mereka enggan untuk apa? Beriman. Kesombongan mereka, ya, dari satu sisi. Naam, mereka merasa lebih mulia. Naam. Dari sisi yang lain, ya, ambisi mereka untuk tetap menjadi pemimpin. Naam. Karena apabila dia masuk Islam, dia merasa bahwa dia tidak bisa menjadi pemimpin lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qawluhu arsyadaka Allahu li ta'atihi. Kemudian ucapan beliau, arsyadaka Allahu li ta'ati, semoga Allah memberikan ar-rusd, itu apa? Petunjuk kepada kebenaran. Ya. Li ta'ati, untuk mentaatinya. Hadza du'aun 'adzim. Ini adalah doa yang sangat mulia, sangat agung dari Asy-Syaikh rahimahullah. Fa innal muslima idza arsyadahu Allahu li ta'ati, karena sesungguhnya seorang muslim apabila Allah, ya, telah memberikan dia ar-rusdu, ya, berupa petunjuk hidayah, ya, taufik untuk mengilmui sesuatu perkara yang bermanfaat, kemudian dia mengamalkannya, ya, faqad sa'ida fid dunya wal akhirah, maka sungguh dia telah berbahagia di dunia dan di akhirat. Nah, wa ta'atu hiya imtithalu ma amara Allah bi. Ketaatan itu, apa yang dimaksud dengan taat? Imtithalu ma amara Allah bih, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan. Wajtinabu ma nahallahu anhu, dan menjauhi apa yang Allah larang darinya. Itu taat. Ya. Taat kepada Allah berarti apa? Dia laksanakan apa yang Allah perintahkan, dan dia juga berupaya menjauhi apa yang Allah larang. Itu taat. Nah, hadhihi at-ta'ah, inilah ketaatan. Antuti'a Allah fi awamirihi fataf'alaha. Engkau mentaati Allah pada perintah-perintahnya, fataf'ala, sehingga engkau pun melaksanakan perintah-perintah itu. Wa fi nawahihi, dan engkau mentaati Allah pada larangannya, fatajtanibaha, sehingga engkau pun menjauhinya. Imtithalan li amrillah, karena melaksanakan perintah Allah. Wabtigha'a wajhillahi azza wajal, mengharapkan wajah Allah azza wajal. Tarju thawabahu, engkau mengharapkan balasannya. wa takhafu iqabahu, engkau takut akan siksaannya. Ya. Faman wuffiqa li ta'atillahi, maka barang siapa yang diberikan taufik untuk mentaati Allah, wa ursyida li ta'atillah, dan diberikan ar-rusy, petunjuk hidayah untuk mentaati Allah, fa innahu yas'adu fid dunya wal akhirah, maka sesungguhnya dia akan ya berbahagia di dunia dan di akhirat. Qala Syekh hafizahu rahimahullahu taala, nعم innal hanifiyata i'lam arsyadaka Allah li ta'atihi, innal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al hanifiyah millatu Ibrahim, agamanya Ibrahim. Qawluhu qala syarih hafizahullah innal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah millanya Ibrahim, ay alladhi yajibu an ta'alamahu wa an ta'arifah, yaitu yang wajib engkau untuk mengilmuinya, yang wajib bagimu untuk mengenalinya, agamanya Ibrahim. Annal hanifiyata millatu Ibrahim, sesungguhnya al-hanifiyah millanya Ibrahim. Qala wal hanafu fil lugha al-mail, al-hanifiyah kata beliau itu terambil dari kalimat al-hanaf. Apa itu al-hanaf? Fil lughati, ditinjau dari sisi bahasa, al-mail. Al-mail itu apa? Yang apa namanya? Menyamping, ya, al-mailu yang membelok. Naam. Fa ma'na al-hanifiyah, sehingga ma'na al-hanifiyah hiya al-millatul ma'ilatu an-syirk, itu agama al-ma'ilatu yang membelok, an-syirki dari syirik, ila tauhid kepada tauhid. Naam. Innal hanifiyata millata Ibrahim. Ya, karena Allah mengatakan thumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Ya. Millanya Ibrahim hanifa, hanifiyah. Apa al-hanifiyah? Kata beliau al-hanaf al-ma'ilu, yang membelok, ya, yang berpaling. Sehingga al-hanifiyah kata beliau al-millatul ma'ilatu an-syirki, yaitu suatu agama keyakinan al-ma'ilatu an-syirki, yang membelok dari syirik ila tauhidi kepada tauhid. Wa Ibrahim alaihi salatu wassalam kana hanifan muslima, dan Ibrahim alaihi salatu wassalam kana hanifa, adalah beliau seorang hanifa muslima. Apa itu hanifa muslima? Ay ma'ilan anisyirki, beliau seorang yang berpaling dari syirik, membelok dari syirik. Wa mu'ridan anhu, berpaling darinya, dia tinggalkan syirik itu, ila tauhid kepada tauhid, wal ikhlas lillahi azza wajal, menuju kepada keikhlasan lillahi azza wajal. Qala ta'ala inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin, sesungguhnya Ibrahim itu kana ummah, beliau adalah seorang ummah teladan, ya, seorang tokoh yang diteladani, qanitan lillah, ay qanitan, yang muti'an, taat kepada Allah, hanifa. Apa artinya hanifa? Yang melenceng, membelok dan menjauh, berpaling ai dari syirik. Walam yakum minal musyrikin, dan adalah beliau tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Fal hanif, maka hanif itu min awsaf Ibrahim alaihi salatu wassalam, termasuk di antara sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, bimana annahu mi'rudun anus syirik, bahwasanya beliau berpaling dari syirik. Wa ma'ilun anhu bil kulliyati, beliau berpaling secara keseluruhan ai dari syirik kufur ila tauhid kepada tauhid. Mutawajjihun bi kulli wujhatihi ila tauhid, beliau menghadap dengan segala penghadapan yang sempurna kepada tauhid, wal ikhlas lillahi azza wajal, dengan penuh keikhlasan kepada Allah azza wajal. Qala Allah taala, Allah berfirman, thumma auhayna ilaika, kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi, agar engkau wahai Muhammad, perintah kepada beliau adalah perintah kepada umat ini pula. Ya, kecuali apa yang ditunjukkan oleh khususan untuk beliau. Nah, perintah yang Allah tujukan kepada Muhammad SAW, perintah kepada kita juga. Nah, ثم أوحينا إليك, kemudian kami mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, anittabi, agar engkau mengikuti apa yang diikuti, millata Ibrahim, millanya Ibrahim, agamanya Ibrahim, hanifa, yang hanifa, yang lurus di atas tauhid, yang melenceng, berpaling, menjauh dari segala macam bentuk perbuatan syirik dan kufur. Naam. Wa qala subhanahu, juga Allah berfirman, ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniya. Nabi Ibrahim itu bukanlah seorang yang beragama Yahudi, tidak pula beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, tapi beliau adalah seorang yang hanif, lurus, tegak, yang melenceng dari syirik kufur, muslima, seorang muslim yang berserah diri kepada Allah. Wa ma kana minal musyrikin, dan tiadalah beliau masuk dalam golongan orang-orang yang mempersekutukan Allah. Hadhihi awsafu Ibrahim alaihi salam, inilah di antara sifat-sifatnya Nabi Ibrahim alaihi salam, al-azimatu, yang sangat agung, sangat mulia. Minha, bahwasanya di antaranya sifat beliau, annahu kana hanifa, beliau seorang yang hanif, lurus, tegak di atas tauhid, tegak di atas keikhlasan, yang berpaling, ya, melenceng dari kesyirikan. Wa anna millatahu al-hanifiyah, dan adalah millahnya, agamanya beliau, keyakinan beliau, al-hanifiyah, wa hiya al-millatul khalisatu lillah, itu agama, keyakinan yang betul-betul murni ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla semata. Allati laisa fiha syirkun, yang tidak ada padanya syirik. Wa qad amara Allah nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ayyattabi'a hadhihi al-millah, dan sungguh Allah telah memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama yang lurus ini. Biqaulihi thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Wa umirna nahnu, kata Syekh rahimahullah, dan umirna, kita pun, kita kaum muslimin telah diperintahkan juga, wa umirna nahnu kadzalik anittabi' millata Ibrahim, untuk kita juga mengikuti millanya Ibrahim alaihi salam. Qala ta'ala huwa jatabakum, huwa jatabakum, dialah Allah yang memilih kalian. Naam, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, Allah tidak menjadikan pada kalian dalam agama ini min haraj. Apa itu haraj? Rasa berat, rasa sulit. Tidak ada dalam Islam ini suatu yang berat apabila kita laksanakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Cuman kadang-kadang sebagian orang memberat-beratkan dirinya sendiri. Bagaimana dia melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan. Allah dan Rasul tidak pernah menyuruh mereka untuk memperingati hari maulid, mereka maulid. Allah tidak pernah dan Rasulnya memerintahkan mereka untuk memperingati, merayakan hari bulan Muharram, mereka merayakan. Jadi apa? Mereka memberatkan dirinya sendiri. Allah tidak pernah memerintahkan mereka untuk melakukan pesta-pesta kematian. Kaum muslimin lakukan peringatan malam pertama, malam ketiga, sampai seratusan. Ya, akhirnya apa? Mereka sendiri yang memberat-beratkan dirinya. Perkara sholat sangatlah mudah, ringan apabila mereka benar-benar mau melakukannya. Nah, dia tidak mampu berwudu, tayamum, tidak mampu berdiri, duduk, tidak mampu duduk, baring, ya, mudah. Nah, berhaji bagi yang mampu, berzakat bagi yang punya harta, ya, ada kewajiban. Nah, wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj, Allah tidak menjadikan dalam agama ini pada kalian min haraj, rasa berat. Millata abikum Ibrahim, millanya, itulah agamanya, keyakinannya bapak kalian, yaitu siapa? Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin, dialah Allah yang menamakan kalian sebagai kaum muslimin. Wa hiya dinu jami'ir rusul, inilah agamanya seluruh para rasul. bahwa seluruhnya mereka diperintahkan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan dilarang mereka untuk berbuat syirik. Itu yang dimaksud bahwasanya agamanya para nabi dan rasul satu dari awal hingga akhir, maknanya bahwasanya semua mereka diperintahkan untuk apa? Beribadahnya kepada Allah. Adapun tentang tata caranya, syariatnya, maka masing-masing nabi ataupun rasul ya ada syariat mereka yang berlaku di zamannya. Naam, di masanya. Naam. Walakin liqauli Ibrahim alaihi salatu wassalam afdalul anbiya. Ya, adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam nabi yang paling mulia ba'da nabina, setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, ba'da nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqa fi sabilid da'wah, beliau menemukan dalam jalan dakwanya beliau ila tauhid, yang mengajak kepada tauhid, minat ta'dhibi, berupa siksaan ya. Ya, dari musuh-musuhnya, wa minal imtihan, ujian, malam yalqahu ghairu, yang beliau tidak, yang tidak ditemukan yang semisal ya, selain dari beliau. Artinya bahwa luar biasa apa yang ditemukan oleh nabi kita atau yang ditemukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berupa ujian, cobaan luar biasa, sehingga beliau pun apa, menjadi nabi yang paling afdal setelah siapa, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam, fa sabara ala dzalik, beliau pun bersabar. Itu Nabi Ibrahim, bagaimana beliau Nabi Ibrahim diancam, dibunuh, dibakar ya, bakar hidup-hidup, Allah menyelamatkannya. Walikaunihi abal anbiya, demikian pula beliau bapaknya para nabi. Ya, ini diantara keutamaan yang beliau miliki. Fa innal anbiya alladzina ja'u min ba'di kulluhum min dzurriyyatihi alaihi salatu wassalam, karena sesungguhnya para nabi seluruhnya, kata beliau, yang datang setelah beliau dari anak keturunannya. Naam, ini juga apa, suatu keistimewaan. Fal hanifiyatu millatu jami'il anbiya, maka al hanifiyah tadi adalah agamanya seluruh para nabi. Wahia da'watu ila tauhid, itu maksudnya dakwah, ajakan kepada mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Wa nahyi 'anil syirki, larangan berbuat syirik. Hadhihi millatu jami'ir rusul, inilah agamanya seluruh para rasul. Lakin lamma kana li Ibrahim mawaqifu khassa, akan tapi ketika Nabi Ibrahim memiliki mawaqif, ya sikap ataupun keadaan khusus yang beliau dapatkan, nahwa hadhihi al-milla, ya pada saat beliau menjalankan agama ini, nusibat ilaihi wa liman ja'a ba'dahu, sehingga agama ini pun ataupun milla ini pun dinisbahkan kepada beliau, wa liman ja'a ba'da, dan siapa saja itu para nabi dan rasul yang datang setelah beliau, dikatakan apa, millanya ini Ibrahim. Padahal para nabi dan rasul setelah beliau itu juga apa yang mereka yakini. Naam, akan tapi kenapa keyakinan ini dikatakan millahnya Ibrahim, padahal ini juga yang diyakini oleh para nabi dan rasul setelah beliau? Karena beliaulah naam memiliki apa, sikap dalam dakwanya yang luar biasa, kesabaran beliau ya yang luar biasa, banyaknya tantangan, ujian, cobaan yang beliau dapatkan dalam mendakwakan agama ini, sehingga agama ini pun dinisbahkan kepada beliau, disandarkan kepada beliau oleh Allah, dikatakan millatu Ibrahim, millanya siapa? Ibrahim. Millata abikum Ibrahim, anittabi millata Ibrahim hanifa, ya. Nah, jadi lakin lamma kana li Ibrahim mawaqif khassa nahwa hadhihi al-milla nusibat ilayhi wa liman ja'a ba'dahu wal anbiya kulluhum min ba'di kanu ala milla ala millata Ibrahim, seluruh para nabi yang datang setelah beliau, mereka seluruhnya di atas agamanya Ibrahim ini. Ini apa yang beliau yakini? Wahia millatu tauhid, itu agama tauhid, wal ikhlas, keikhlasan lillahi azza wa jal. Ma hiya hadhihi al-milla allati umira nabiyuna sallallahu alaihi wasallam bittiba'iha wa umirna bittiba'ihi. Naam. Maka apakah agamanya Ibrahim ini yang telah diperintahkan oleh Allah kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk dia mengikutinya, dan juga kita kaum muslimin, ya, juga kita diperintahkan untuk mengikutinya. Yajibu alaina an na'rifa an na'rifaha. Wajib bagi kita untuk mengilmunya. Lianna al-muslim yajibu alaihi an ya'rifa ma awjaba Allahu alaihi min ajli ayyam tafilah. Karena seorang muslim wajib baginya untuk mengilmunya apa-apa yang Allah wajibkan padanya supaya dia bisa melaksanakan perintah tersebut. Karena tidak akan mungkin kita dapat laksanakan perintah itu sebelum kita mengilmuinya, sebelum kita mengetahuinya. Wa min ajli an la yakhilla bih, supaya dalam melaksanakan perintah itu tidak melakukan pengerusakan, kekeliruan, kesalahan. Jadi kita wajib mengilmui apa yang diperintahkan supaya kita bisa laksanakan, supaya kita tidak keliru dalam melaksanakannya. Naam. Karena jangan sampai kita mengatakan inilah Islam yang kita lakukan, kita amalkan, padahal sama sekali bukan dari Islam. Kenapa? Kita tidak mengilmuinya. Kita katakan inilah sunnah, padahal sama sekali bukan sunnah, bid'ah. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengilmuinya. Naam. La yakfil intisabu biduni ma'rifah. Tidak cukup kalau hanya sekedar kita menyandarkan diri tanpa kita ilmui. Ya, kita ditanya, bahkan di KTP kita ada kolom agama Islam. Ya, bahkan kadang sebutkan juga datanya dahulu anak-anak muda, agama 100% Islam. Ya, padahal naam, subhanallah, dia tidak mengilmui tentang Islam. Ditanya apa itu Islam, kadang jawabannya macam-macam. Islam isya, subuh, maghrib, lamnya lohor, padahal zuhur. Ya, nah, jadi tidak benar. Nah, jadi hendaknya kita mengilmui sesuatu, kata beliau, layak pil intisabu biduni ma'rifah. Tidak cukup kalau hanya sekedar bersandar, artinya kita mengatakan agama kita Islam sementara kita tidak mengetahui Islam itu sendiri. Diilmui apa itu Islam. Nah, amalan-amalan apa saja yang di dalamnya wajib kita lakukan, apa saja yang wajib kita untuk menjauhinya. Karena Islam itu bukan hanya sekedar kita menisbahkan diri, menyandarkan diri bahwa kita agama kita Islam sementara kita tidak mengilmuinya. Naam, la yakfi ayyantasiba lil Islam wa huwa la ya'rifu. Tidak cukup baginya dia menyandarkan itu, mengatakan bahwa dia beragama Islam, wa huwa la ya'rifu, sementara dia tidak mengenalinya, tidak mengilmuinya. Wa la ya'rifu ma hiya nawaqidul Islam, dia tidak mengetahui hal-hal yang bisa menghapuskan keislamannya karena ada pembatal-pembatalnya. Wa ma hiya syara'iul Islam, dia tidak mengilmui syariat-syariat Islam yang wajib dia laksanakan. Wa ahkamal Islam, dia tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan tentang Islam. Naam. Wa la yakfil intisabu li millati Ibrahim, tidak cukup menisbahkan diri kepada millanya, agamanya Ibrahim. Wa anta la ta'rifu, sementara anda tidak mengetahuinya. Wa idza su'ilta anha taqulu la adri, jika engkau ditanya kemudian anda pun mengatakan saya tidak tahu. Hadza la yajuz, ini tidak boleh. Yajib an ta'rifaha jayyidan, wajib bagi engkau untuk mengetahuinya dengan baik. Min ajli an tasira 'alaiha, supaya engkau bisa berjalan menempuh agama tersebut. Ala basiratin, ay dengan ilmu, di atas ilmu. Wa alla tukhilla bi syai' minha, supaya engkau tidak merusak sedikit pun dari Islam itu sendiri. Naam. Baik. Insyaallah lanjutannya di majelis berikutnya. Sebelum kita lanjutkan pelajaran berikutnya, apa artinya tadi Al-Hanif? Apa artinya Al-Hanif? Al-Hanif diambil dari kalimat Al-Hanaf. Apa artinya? Secara bahasa ini, karena ada kaitannya makna bahasa dengan makna istilah. Apa artinya, apa maknanya ditinjau dari sisi bahasa Al-Hanif, Al-Hanifiyah, ha? Al-Ma'ilu, al-ma'il, yang membelok, yang melenceng, yang menjauh. Sehingga kalau dikatakan milahnya Ibrahim, yaitu agama yang membelok dari syirik menuju kepada tauhid, membelok dari syirik kufur lurus di atas tauhid. Kana hanifa muslima, adalah Ibrahim itu seorang yang hanif, yang membelok dari syirik, menjauh dari syirik, musliman, ya, boleh seorang yang berserah diri, memurnikan peribadatannya hanya untuk Allah semata. Nah, tayasanta. Boleh terus lagi nanti ya, nunggulah. Atau halas kita cukupkan pelajaran malam ini. Sudah masuk waktu isya. Subhanakallah. Shallu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.